pandangan hari. Lambe laun sagalo tabia malape diri. Dekarano udah lain memuji janji. Caramu kini janji udahlah denai tarimu sampai jumpa angan di hati. Salamu nyolah handak nyumu cinta kasih. Terima kasih.